lama aku nanti tempat indah ini untuk melambungkan separuh hati ini yang lelah mencari cinta yang sejati. Kini ku temukan, telah ku temukan. Sungguh ku merasa nyaman di dekatmu. Sungguh ku bahagia bila ada kamu. Beruntungnya aku mempunyai kamu. Kau selalu ada di saat aku butuh. Telah lama aku nanti tempat indah ini untuk melabuhkan separuh hati ini yang lelah mencari cinta yang sejati. Kini ku temukan, telah ku temukan. Sungguh ku merasa nyaman di dekatmu. Sungguh ku bahagia bila ada kamu. Beruntungnya aku mempunyai kamu. Kau selalu ada di saat aku butuh. Dekatmu, sungguh ku bahagia bila ada kamu.